Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hak sesama muslim yang ketujuh, yaitu ibrarul qasam, melaksanakan permintaan yang diawali dan dibuka dengan sumpah dengan nama Allah. Maka berkaitan dengan masalah sumpah, thumma inni usiru alaikum, maka saya sarankan kepada anda sekalian dengan satu hal yang penting, yaitu jika kita bersumpah dengan satu sumpah, maka katakanlah insyaallah. Itu dilisankan, meskipun tidak harus diperdengarkan pada kawan yang ada di dekat kita. Namun katakan, tambahkan kata-kata insyaallah, meskipun itu tidak didengar oleh orang lain. Karena jika kita katakan insyaallah dalam sumpah, maka ini memiliki dua manfaat. Yang pertama, yassarallahu lakal amra, Allah akan mudahkan urusan anda sehingga anda bisa melaksanakan isi sumpah dan tidak melanggarnya. Kemudian yang kedua, wa idza quddira annahuma hasala, seandainya kita andaikan tidaklah terwujud apa yang anda inginkan, maka tidak ada kewajiban kafarah, membayar kafarah sumpah, dimanakala sumpahnya ditambahkan dengan insyaallah. Maka ini satu faedah yang agung, faedah yang penting. Maka seandainya anda katakan pada seseorang misalnya, wallahi janganlah engkau menyembelih apapun untukku, kemudian engkau katakan dengan lirih antara anda dengan diri anda sendiri insyaallah, kemudian ternyata orang yang diminta untuk tidak menyembelih tadi ngotot untuk menyembelih, fala alaika syai'un, maka tidak ada kewajiban apapun atas anda, termasuk diantara ini tidak ada kewajiban kafarah sumpah. Demikian juga sebaliknya, seandainya anda katakan wallahi saya akan nyembelih, kemudian anda katakan untuk konsumsi pribadi antara anda dengan diri anda sendiri insyaallah, meskipun tidak didengar oleh kawan, maka jika di dalam tasbah, jika akhirnya engkau tidak menyembelih, maka engkau tidak punya kewajiban kafarah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah lantas dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak akan melanggar sumpahnya, itu tidak akan teranggap melanggar sumpahnya. Maka ini manfaat penting, jadikanlah hal ini selalu di lisan anda, yaitu kaitkan sumpah dengan insyaallah, ucapkan itu pada selalu pada lisan anda. Maka ini memiliki dua manfaat, yaitu dimudahkan urusannya, yang kedua jika melanggar akhirnya kemudian sumpah itu dilanggar, tidak dilaksanakan, maka la talzamuka kafaratu, maka anda tidak punya kewajiban bayar kafarah. Kemudian tujuh hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara ibn Azib ini, diantaranya adalah memakai cincin dengan emas. Dan larangan memakai cincin dengan emas adalah larangan khusus bagi laki-laki. Maka laki-laki, seorang laki-laki muslim tidak halal memakai emas. Di antaranya adalah memakai cincin emas, atau memakai gelang emas, atau kalung emas, atau anting-anting dari emas, atau memakai pada kepalanya, itu ada dibeli sesuatu emas, misalnya tutup kepala dikasih emas misalnya, maka semua emas haram bagi laki-laki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang yang Nabi lihat di jari tangannya ada cincin dari emas, maka Nabi katakan salah satu di antara kalian sengaja mendekati bara api neraka lantas dia letakkan di jarinya atau di tangannya, kemudian Nabi mencabut cincin tersebut dan membuangnya. Ketika Nabi pergi, sejumlah orang berkata pada orang tadi, ambil cincinmu, manfaatkan. Maka dia mengatakan karena keimanannya dan ketaatannya, wallahi demi Allah aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam di hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi katakan dua benda ini yaitu sutra dan emas haram untuk lelaki umatku dan halal untuk perempuannya. Adapun cincin emas bagi perempuan tidaklah mengapa dan tidak mengapa. Boleh bagi perempuan untuk memakai cincin dari emas, gelang dari emas, dan memakai apa saja yang diinginkan oleh si perempuan dari emas, kecuali jika ya kadar emas yang dipakai sampai derajat berlebihan sehingga seakan-akan dia jadi toko emas yang berjalan. Maka kalau sampai derajatnya ini toko emas berjalan boros, maka ini menjadi tidak halal. Mengingat firman Allah Ta'ala, wala tusrifu, jangan berlebihan, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan sebagian ulama mengutip adanya kesepakatan ulama bolehnya perempuan memakai cincin dan gelang dari emas atau perhiasan yang lainnya. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan emas melingkar bagi perempuan, maka hadis tersebut imma boleh jadi dhaif atau sahih namun sad turikal al-amalu biha. Maka para ulama sepakat untuk meninggalkan beramal dengannya. Dan telah mutawatir hadis yang sangat banyak isinya Nabi membenarkan perempuan memakai perhiasan melingkar berupa gelang, demikian juga cincin. Namun wajib atas perempuan jika dia memiliki perhiasan yang telah sampai nisab, yaitu 85 gram emas, maka dia punya emas demikian banyaknya sampai total emasnya adalah 85 gram emas minat dahab, maka wajib baginya menunaikan zakatnya. Dan ini tahunan, yaitu dengan dia taksir setiap tahun bima yusawihi, yang senilai dengannya, kemudian dia keluarkan dari emas tersebut 1/40 alias 2.5%. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan di tangan anak perempuannya terdapat gelang yang besar dari emas. Ini dua gelang yang besar. Lantas Nabi katakan pada ibunya, apakah engkau telah bayarkan zakat gelang emas ini? Sang ibu mengatakan belum. Maka Nabi katakan, apakah engkau suka seandainya Allah memberikan gelang sebagai ganti dari dua gelang emas? Allah akan ganti dengan dua gelang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Akhirnya sang ibu mencopot gelang yang dipakai anaknya, kemudian menyerahkannya kepada Nabi dan mengatakan, ini saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Demikian juga terlarang dalam hadis ini minum menggunakan wadah dari perak. Artinya Nabi melarang kita untuk minum pakai wadah dari perak, baik wadah tersebut, baik minumannya itu air, susu, kuah, atau yang kuah daging atau yang lainnya, baik yang minum laki-laki ataupun perempuan. Karena larangan menggunakan wadah terbuat emas dan perak mencakup laki-laki dan perempuan. Tidak beda antara perak yang murni perak ataukah yang benda yang disepuh dengan perak. Maka jika dia wadah, maka hukumnya haram dipakai. Boleh jadi itu bentuknya piring, gelas, sendok atau yang lainnya. Sedangkan jika yang dipakai adalah wadah terbuat dari emas, maka larangannya lebih keras dan keras. Ya, valid larangan untuk wadah emas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, janganlah kalian minum menggunakan gelas atau wadah dari emas, jangan pula makan pakai piring dari emas dan perak, karena keduanya atau emas itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kalian orang yang beriman di akhirat. Sedangkan mayasir al-humru, ya, maka yang dimaksud dengan mayasir itu adalah semisal bantal yuja'al fi hushwiha, yang dijadikan isi bantal itu adalah kapas, kemudian dijadikan pada kapas tersebut robekan sutra, ya, maka dia seperti bantal yang demikian keadaannya, yang tebal ada isinya, kemudian diikat pada pelana kuda atau pada punuk unta untuk diduduki oleh orang yang menunggangnya sehingga merasa nyaman. Kemudian demikian juga al-qasi dan yang lainnya, maka itu ada jenis-jenis sutra, itu haram bagi laki-laki karena tidak boleh bagi laki-laki memakai kain sutra ataupun mendudukinya, ataupun kain sutra itu jadikan hamparan kemudian diduduki, ataupun menjadikan kain sutra sebagai selimut untuk tidur. Adapun perempuan, maka boleh baginya memakai kain sutra karena memang perempuan itu memerlukan perhiasan dan berdandan sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-18, dan perempuan itu yunasya'u, tumbuh besar, fil hilyati, memakai perhiasan, dan perempuan itu fil khisami, ghairu mubin, kalau perempuan yang punya karakter perempuan, kalau tengkar itu tidak jelas karena tengkarnya campur nangis, ya, maka tidak jelas mau ngomong apa, ya. Itu sifat perempuan yang tulen perempuan, ya. Kok bisa ngomongnya jelas, nah, ini ada kemasukan karakter yang lainnya, karakter bapaknya atau ya yang lainnya. Dan kalau perempuan yang asli perempuan, ya, dia tumbuh besar sejak kecil sudah sukanya perhiasan, dan dia jika tengkar tidak jelas. Yani artinya wa man yurafahu fil hilyati, dan perempuan adalah seorang yang yurafah, diberi kenyamanan dengan memakai perhiasan, dan dia ketika tengkar tidaklah jelas. Kaman laisa kadzalik, tidak sebagaimana orang yang seperti itu, yaitu laki-laki. Maka laki-laki tidaklah diberi kemewahan, kenyamanan dengan perhiasan, tidaklah tumbuh besar dengan memakai perhiasan. Li'annahum al-mustaghnuna, karena mereka laki-laki tidak membutuhkan itu semua, karena laki-laki punya karakter butulah, karakter kesatria, karakter lelaki sejati. Nah, lelaki sejati itu an, jauh dari berdandan, ya, jauh dari memakai perhiasan, gelang, ya, kalung, ya, dan berdandan dengan ini semua. Adapun kain sutra dijadikan sebagai hamparan untuk diduduki, atau jadikan selimut, atau kemudian ya diduduki secara umum bagi perempuan, ya, maka kalau dipakai jelas boleh. Gimana dipakai jadi pakaian? Gimana kalau sutra itu dipakai oleh perempuan sebagai selimut, sebagai hamparan untuk pelapis karpet atau yang lain? Faqad ikhtalafa fil ulama, ulama berselisih pendapat, ada yang melarang dan mengharamkannya, lantas berdalil dengan keumuman hadis, dan bahasanya Rasul alaihi salatu wasalam melarang mayasir humur dan yang serupa dengannya, yaitu ya hamparan, ya, berupa kain sutra dan serupa dengannya. Wakal pendapat ini mengatakan bahasanya perempuan dibolehkan untuk memakai sutra sebagai pakaian karena memang membutuhkannya. Adapun dijadikan sebagai hamparan, maka tidak ada kebutuhan bagi perempuan. Tidak ada kebutuhan hamparan karpet dilapisi sutra. Dan pendapat ini yang melarang lebih dekat, ya, dari dengan kebenaran dibandingkan pendapat yang menghalalkan sutra secara mutlak, yaitu halal sutra bagi perempuan secara mutlak. Yang lebih tepat adalah yang mengharamkan perempuan untuk menjadikan sutra sebagai tempat duduk, alas duduk, hamparan, pelapis karpet, dan yang lainnya. Maka karena hukum mengikuti ilahnya wujudan wa adaman, ada dan tidak adanya, dan ilahnya adalah kebutuhan, dan tidak ada kebutuhan untuk untuk tempat duduk dari sutra dan yang lainnya. Kemudian di antara hal yang Nabi larang atau di antara baki al-kalamu tersisa pembahasan tentang masalah insatu dollah, mencari barang yang hilang. Artinya di antara yang Allah perintahkan adalah mengumumkan barang yang hilang. Artinya jika seorang itu mendapatkan dolatan barang yang hilang, wajib baginya mengumumkannya, yaitu mencari siapakah pemiliknya. Dan tentang dan yang dimaksud dengan barang yang hilang di sini adalah hewan yang hilang, hewan ternak yang hilang. Dan ulama membagi hewan ternak yang hilang menjadi dua macam. Yang pertama adalah hewan yang bisa melindungi dirinya dari serigala dan hewan-hewan buas yang sejenis, yaitu tergolong hewan buas namun ukurannya kecil. Maka hewan yang bisa melindungi diri dari serigala tidak boleh diambil kemudian dikasih tempat dan ditemukan. Karena siapa yang memberikan tempat untuk hewan yang hilang semacam ini, maka dialah orang yang sesat. Contohnya adalah unta, atau yang bisa mencegah dirinya, melindungi dirinya dengan terbang, misal tuyul, semacam semisal burung-burung, seperti sejenis elang, merpati dan yang lainnya. Atau bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang ukurannya kecil, biadwihi dengan larinya, semacam kijang, wanahwihi dan yang lain. Maka hewan yang bisa melindungi diri dari binatang buas yang ukurannya kecil semacam serigala dan yang serupa dengannya, itu bisa kita bagi menjadi tiga macam. Kenapa bisa melindungi diri? Pertama, bisa melindungi diri dari binatang buas karena besarnya badannya dan kuatnya semacam unta. Yang kedua, bisa melindungi diri dari binatang buas karena bisa terbang semacam elang dan merpati. Dan yang ketiga, bisa melindungi dirinya dari binatang buas li adwihi karena bisa lari dan cepatnya larinya semacam kijang. Maka hewan jenis ini tidak boleh diambil oleh seseorang, tidak boleh diberikan tempat. Namun tidaklah dia usir dari kambing dari unta-unta milik pribadinya. Tidaklah burung merpati yang nyasar ini dia usir dari burung-burung merpati miliknya. Jika dia ikut bergabung dengan merpati milik seseorang, seorang muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang unta yang hilang ditemukan di tengah-tengah padang pasir, Nabi katakan, apa urusanmu dengan unta itu? Dia punya tandon air dan punya sepatu. Dia bisa mendatangi oase, kemudian makan pohon-pohon yang ada sampai dia berjumpa dengan pemiliknya. Bersamanya wadah air, artinya di perutnya itu penuh dengan air. Bersamanya sepatu, yakni khuf, yaitu khuf yang bisa dipakai untuk jalan. Dia bisa mendatangi air atau oase, makan buah-buahan, atau kemudian makan pohon, itu daun-daun pohon, sampai menjumpai pemiliknya. Maka tidak boleh bagi kita melindungi hewan hilang semacam ini, tidak boleh pula mengambilnya, meskipun niatnya niat yang baik. Ila kecuali jika kita berada di satu negeri, di negeri tersebut banyak perampok yang dikhawatirkan mereka akan mengambil unta hilang ini, sehingga unta hilang ini mereka akan buat terlantar sehingga tidak bisa kembali bertemu dengan pemiliknya. Maka pada saat itu tidaklah mengapa mengambilnya. Atau jika Anda kenal pemiliknya, maka Anda ambil supaya Anda bisa langsung kembalikan kepada pemiliknya, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua adalah hewan yang tidak bisa melindungi diri dari binatang buas yang kecil-kecil, yakni dia tidaklah mampu membebaskan dirinya, semisal kambing, tekak kemudian mais, kambing biasa, kambing Jawa atau syiah, kambing dan semacam itu. Maka orang yang menemukannya adalah mengambilnya, sebagaimana sabda Nabi alaihissalatu wassalam, yang namanya kambing tidak yang ditemukan di tempat-tempat umum itu boleh jadi milikmu atau milik saudaramu. Kemungkinan yang ketiga, dilahap habis oleh serigala. Akan tetapi wajib bagi orang yang menemukannya untuk mencari siapakah pemiliknya. Maka barang temuan itu boleh jadi menjadi milikmu jika engkau tidak menemukan pemiliknya, atau milik saudaramu, artinya milik pemiliknya jika kita mengenalinya, atau miliknya serigala jika tidak ada satupun orang yang menemukannya, maka dia bisa dimakan oleh serigala. Fahadatukhat, maka hewan jenis ini diambil kemudian dicari siapa pemiliknya. Jika telah genap satu tahun dan tidak dijumpai pemiliknya, maka dia hiya liman wajadaha, boleh dimanfaatkan oleh orang yang menemukannya. Kemudian tentang insya'udullah, mengumumkan barang hilang itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah yang telah kami sampaikan, dan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua yang terlarang, itulah yang terjadi di masjid. Bahwa ayat lubu al-insan adallata fihi, semisal orang itu cari-cari benda hilang di masjid, semisal dia katakan pada orang-orang yang dia jumpai, siapa yang melihat ini dan itu, atau kemudian dia teriak, wahai sekalian manusia, telah hilang barangku ini dan itu, siapakah yang menemukannya. Maka ini tidak boleh dilakukan di masjid. Kata Ibn Utsaimin, hukumnya haram, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Dan Nabi SAW menyampaikan, jika kalian mendengar seseorang yang mengumumkan barang hilang di masjid, maka doakanlah jelek untuknya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. Kenapa? Kok layak diberikan doa jelek? Jawabannya, fa innal masajida lam tubna li hada, karena masjid tidak dibangun untuk kepentingan ini. Maka kita diperintahkan untuk mendoakan jelek orang tersebut, semoga Allah tidaklah mengembalikannya. Maka kita katakan, semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu itu kepadamu. Sebagaimana jika kita mendengar seorang yang melakukan transaksi jual dan beli di masjid, maka kita diperintahkan untuk mendoakannya doa jelek, semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk perdaganganmu, karena masjid tidak dibangun sebagai tempat jual beli. Masjid adalah pasar akhirat, bukan pasar dunia. Mau cari duit, silakan cari pasar dunia. Makanya sejumlah perkara yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya adalah kebaikan, dan inilah beberapa larangan yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya kejelekan. Karena kaidah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan yang baik dan melarang yang jelek. Dan jika terkumpul dalam satu hal sisi negatif dan sisi positif, maka akan dimenangkan mana yang lebih kuat dari sisi positif ataukah negatif tersebut, dan manakah yang lebih banyak dan dominan. Jika yang lebih banyak adalah maslahatnya, maka maslahatlah yang diutamakan. Namun jika mafsadah yang dominan, maka berarti mengambil, maka mafsadah yang berat jangan diambil, ambil mafsadah yang ringan. Dan jika sama beratnya, 50-50 antara jalan kebaikan, antara sisi negatif dan positif itu 50-50, maka dimenangkan sisi negatif. Mengingat kaidah mencegah bahaya lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, wallahul muwafiq. Maka dengan ini telah kita selesaikan yang terakhir, itu menghormati, memuliakan kehormatan kaum muslimin. Dan berarti juga kita telah selesaikan jilid yang kedua dari Sarah Riyadus Salihin yang kita baca di kajian di masjid ini. yaitu Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian kita berlanjut pada jilid yang ketiga dan bab yang baru, bab ke-28 yang ada di Riyadhus Shalihin, bab menutup aurat kaum muslimin dan larangan menyebarluaskan aurat kaum muslimin tanpa keperluan yang mendesak. Dan ini bagian dari firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-19, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kekejian di tengah-tengah orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Penjelasannya, maka Imam Nawawi rahimallahu ta'ala di sini melempatkan bab baru, bab tentang menutupi aurat kaum muslimin. Maka aurat yang dimaksudkan di sini adalah aurat abstrak, karena istilah aurat dalam agama kita ada dua macam, aurat fisik dan aurat yang bersifat abstrak. Aurat fisik itulah yang haram untuk dilihat, semacam jalan depan, jalan belakang, dan semacam itu yang telah dikenal dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua, ada aurat abstrak, itulah hal-hal yang aib. Dan apa definisi aib? Ya, kembali kepada budaya. Ya, hal-hal yang bikin malu atau orang merasa malu kalau dibicarakan, diomongkan. Orang malu kalau dibicarakan, diomongkan, kalau tidur ngoroknya banter, nah, misalnya. Ya, maka tidak boleh menyebarluaskan itu. Kalau ngorok, wah, banternya luar biasa, tidak bisa tidur di sampingnya. Nah, dan dia merasa malu seandainya dia ada orang, dia tahu hal semacam itu dibicarakan. Maka ini aurat. Maka ini disebut aurat. Maka selainnya seorang muslim tidak membicarakannya. Oh, dia kalau ngentut, masya Allah, baunya luar biasa, hati-hati gitu ya. Oh, dia ini malu, ini aurat, ini aurat, dia malu. Maka aurat abstrak adalah semua yang dirasa sebagai aib. Wasu'ul khuluq, su'ul khalqi atau cacat fisik, buta, pincang. Dia tidak suka di, meskipun biarkan itu cacat fisik jadi kenyataan, namun saya tidak suka kalau dibicarakan. Ya. Beda antara sebuah kenyataan dan objek pembicaraan. Kalau dia diomongkan, dia pincang, dia ini, tidak suka. Nah, atau kemudian cacat fisik boleh jadi hal yang berkenaan dengan fisik. Dia kena, dia kegemukan, gendut. Kalau bahasa Indonesia kan beda antara gemuk sama gendut. Gendut itu negatif gitu ya, gemuk ya makmur gitu ya. Kalau gendut itu overdosis gitu ya. Nah, kalau kemudian membicarakan gendut ya, gembrot gitu, itu orang ya, tersinggung gitu ya. Karena itu aib, maka tidak boleh dibicarakan, tidak boleh disebarluaskan, diwawawakan. Oh, itu sekarang gendut, dulu gemuk, sekarang gendut. Itu mbak-mbak, itu ibu-ibu, dulu langsing, sekarang gembrot, amit-amit gitu. Maka tidak boleh ini ya. Awal amali atau kemudian as-su'al amali ataukah kemudian perbuatan dan aktivitas yang buruk yang dia miliki. Ya, maka ini adalah aurat, dan jika dia milik muslim, maka ini bagian dari aurat muslim. Dan kewajiban muslim yang lain adalah satu auratil muslimin, menutup aurat kaum muslimin, membicarakannya di belakang tanpa sepengetahuannya, itu namanya ghibah. Ya, namanya ghibah, menggunjing. Dan ngomongkannya di depan orangnya, namanya mencaci dan mencela dan mempermalukan, juga tidak boleh. Dan seorang muslim itu sebagaimana sifat yang Allah katakan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, kami tawarkan amanah pada langit dan bumi dan gunung, semua enggan untuk memikulnya dan merasa takut dengan amanah tersebut, dan dia dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu orang yang sangat, manusia itu secara umum karakternya suka berbuat zalim, suka usil, dan karakter umumnya manusia itu jahula, bodoh. Maka manusia itu punya karakter dasar dua hal ini, yaitu az-zulmu, senang kalau orang lain susah. Kreativitasnya itu ganggu orang. Itu karakter umumnya orang, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dia punya karakter membahagiakan orang, ide-ide kreatifnya itu bikin orang bahagia. Kalau banyak umumnya orang, ide-ide kreatifnya itu gimana bikin orang ini kaget, ini orang ini terkejut, orang ini deg-degan, ya, orang ini ketar-ketir, orang ini ketakutan, ya, ngerjain, usil, ya, itu umumnya orang. Maka Allah katakan innahu kana zaluma, ya, orang itu ya, sukanya zalim, guyon itu juga ngolok-ngolok, guyon itu ngejek. Guyon itu nyebutkan aibnya, cacat fisiknya. Itu sukanya orang guyonnya ke situ. Kenapa? Karena karakter orang itu innahu kana zaluma. Suka zalim, suka ganggu. Kalau orang itu merasa terganggu, dia ketawa, tertawa lepas, bahagia. Kemudian yang kedua adalah al-jahlu. Sifat dasar manusia bodoh dan tidak tahu. Dan kalau bodoh kemudian menyadari bodoh, nah ini satu hal yang baik. Hanya tahu diri. Yang jadi sumber masalah bodoh namun tidak menyadari kalau orang bodoh. Dan manusia itu punya, dengan modal kebodohannya manusia punya karakter memusuhi hal-hal yang dia tidak tahu. Memusuhi hal-hal yang tidak tahu. Ini apa, dia tidak tahu manfaatnya, apa tujuannya, maka dimusuhi. Fa'imah, maka manusia itu boleh jadi melakukan kesalahan secara sengaja, artinya zalim, ataukah melakukan kesalahan secara tidak sengaja, artinya bodoh. Karena sesuatu yang dilakukan karena tidak tahu itu pasti tidak sengaja. Kalau itu murni tidak tahu dan melakukan kesalahan, artinya kesalahan tidak sengaja. Berarti fayakunu jahula. Inilah keadaan orang, yaitu karakter dasar orang, kecuali orang yang dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Lantas Allah berikan kepadanya taufik untuk memiliki ilmu dan memiliki sikap adil. Lawan dari kebodohan ilmu, lawan dari zalim adalah adil, sehingga dia berjalan dengan benar dan menuju ke arah yang benar. Maka jika telah menjadi karakter manusia at-taksir, tidak maksimal, tidak sempurna, kurang, punya banyak cacat, maka kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya sesama muslim adalah menutupi auratnya, tidak kemudian menyebarluaskannya kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Adapun jika ada, jika adarat atau kebutuhan mendesak da'at mendorong untuk itu, maka tidak mengapa. Adapun jika tidak ada kebutuhan mendesak, maka yang lebih baik, yang lebih utama adalah menutup aurat sesama muslim. Karena manusia itu manusia, yang boleh jadi dia melakukan kesalahan karena larut dengan syahwat, yaitu karena keinginan yang jelek, atau karena salah paham, karena dia tidak tahu dengan jelas manakah kebenaran, akhirnya dia berkata dengan satu hal yang tidak benar atau berbuat dengan hal yang tidak benar. Maka seorang mukmin diperintahkan menutupi aurat atau kejelekan saudaranya. Maka anggaplah Anda melihat ada seorang yang bohong, menipu dalam jual beli. Maka pada dasarnya la tafsi dzalika bainan nas, jangan sebarluaskan di antara banyak orang. Namun dekati, nasihati, dan pasangannya adalah tutupi, ini bohong, maka tegur, anda bohong, gini-gini-gini buktinya anda bohong. Setelah itu nasihati baik-baik empat mata, kemudian tidak kita ceritakan, terutama jika dia itu bohongnya karena terpleset dan bukan karena hobi. Ya, namun nasihati dan tutupi. Ya, maka jika dia kemudian mendapatkan taufik dan mendapatkan petunjuk kemudian meninggalkan apa yang dia lakukan, maka itulah yang diharapkan. Nah, ketika setelah dinasihati, setelah dikasih saran, ternyata dia ngotot dengan perbuatannya, suka bohong. Nah, barulah ketika itu wajib bagi orang yang tahu dan punya data untuk menjelaskannya kepada publik. Hati-hati dengan orang ini, dia suka bohong. Namun pada awalnya tidak boleh disebarkan ke publik, ini pembohong, penipu. Namun kita tahu dia bohong dan nipu, kita nasihati baik-baik dengan cara semaksimal mungkin. Dan dia ngotot tetap menyebarluaskan, melanjutkan bohong dan nipunya. Nah, maka supaya tidak ada korban-korban berikutnya dan supaya tidak bertambah korban-korban yang ada, boleh dibicarakan secukupnya supaya orang waspada. Apa tujuannya? Kenapa di-share ke publik? Li'alla yartaru, supaya publik itu tidak terkecoh, supaya publik itu tidak jadi korban berikutnya. Dan anggaplah anda jumpai ada seorang yang punya penyakit melototi cewek-cewek yang lewat, hobinya demikian, tidak mau menundukkan pandangan, maka tutupi aib orang ini, perbuatan jeleknya, namun nasihati dia, bukan hanya dibiarkan. Dan ingatkan bahwasanya hal semacam ini adalah salah satu panah iblis, karena pandangan yang tidak pada tempatnya, waliyadu billah, kata Nabi dalam hadis, meskipun hadis yang dhaif namun maknanya benar, adalah salah satu anak panah iblis yang bisa mengenai hati seorang hamba. Maka jika dia memiliki imun, mana'ah itu imun, maka dia berlindung kepada Allah dari anak panah yang dilemparkan setan dalam hatinya. Namun jika tidak memiliki imun, asoba asahmu, maka dia terkena anak panah beracun tersebut, watadaroja, dan nanti setan akan membawanya secara bertahap dari suka memandang yang tidak perlu, memandang gambar atau orang, semula memandang gambar, kemudian bertahap ila ayasila ilal fahsya, nanti kemudian sampai pada derajat berbuat zina dan kemungkaran, wal iyadu billahi, sehingga azabnya lebih keras. Nah, namun selama ditutupi itu masih memungkinkan dan membeberkan aib sesama muslim, tidak mengandung maslahat yang lebih besar atau kebutuhan mendesak yang mulia betul-betul mendesak, maka tutupilah aibnya, jangan permalukan. Kemudian Imam Nawawi berdalil dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab, orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang beriman, untungnya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Ya, demikian yang kita baca, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.